Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin binnar. Ikhwati ahibba'i rahimanallah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa ucapkan pujian yang sempurna kepadanya atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan membimbing kita, menjaga kita dalam hidayahnya, dalam Islam dan iman, dalam sunnah dan dalam pemahaman beragama yang baik. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita cukupkan pembahasan kita di Sarhu Sunnah Barbahari rahimahullahu taala. Karena saya perhatikan sisanya adalah pengulangan-pengulangan yang sama dari apa yang telah kita kaji sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini, dan ini kajian perdana kita di kitab yang baru, yaitu insyaAllah ta'ala kita membahas tentang satu kitab yang telah ditulis oleh ulama terkenal, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan Minhajul Qasidin, yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan Ibnu Qudamah ini adalah Syekhul Indal Hanabilah, syekhnya menurut madhab Hanabilah. Ya. Kitab ini adalah merupakan kitab yang sangat lengkap membahas segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam beragama dan agama Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini adalah koreksian daripada kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali rahimahullah. Kitab Ihya Ulumuddin banyak dipegang dan dibaca dan menjadi rujukan sebagian kaum muslimin. Namun di dalamnya banyak hadis-hadis yang maudhu'at, hadis-hadis yang palsu dan maukub yang dianggap marfu oleh penulisnya. Nanti insyaAllah akan dikoreksi oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Dan kemudian ada seorang tokoh al-hadis yang memperhatikan kitab tersebut, kemudian mengoreksinya, membuang yang tidak perlu, menambahkan yang perlu, dan merincikan hadis-hadisnya, yaitu Al-Imam Ibnu Zawzi rahimahullahu ta'ala. Sehingga dia memiliki kitab namanya adalah ya Mukhtasar Minhajul Qasidin wa Mufidus Shadiqin. Ya. Ini nama kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala sebagai koreksian kepada kitab Ihya Ulumuddin, atau sebagai kitab pengganti dari kitab Ulumuddin yang banyak kepalsuan dalam hadis-hadis di dalamnya. Kemudian kitab ini dilihat oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ya, kitab Al-Imam Ibnu Jauzi ini dilihat oleh Al-Imam Ibnu Qudamah karena bagusnya kitab ini dan hadis-hadis yang di dalamnya sudah sangat cukup karena dia ahlul hadis. Namun Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala melihat perlu untuk meringkas kembali kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi agar tidak terlalu besar dan tujuan dari kitab itu adalah tercapai bagi para pembaca. Di mana kitab Ihya Ulumuddin itu berjilid-jilid kan ya. Begitu pula kitab apa namanya Minhajul Mukhtasar Kitabul Qasidin Nafidus Shodiqin punya Ibu Jauzi juga sama, karena membahas dalamnya masalah-masalah fikih. Jadi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin punya Ibnu Qudama ini ditiadakan pembahasan-pembahasan fikih, karena tujuan dari kitab ini adalah membahas tentang tazkiyatun nafs, yaitu pelembutan hati, pensucian hati dengan syariat yang benar. Ya. Jadi saudaraku yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, ini sebab ya buku ini ada. Ya, sebab buku ini ada, dan ternyata ini adalah ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin wa Mithlus Shodiqin Ibnu Jauzi rahimahullah taala, yang beliau mengoreksi besar-besaran kitab Ihya Ulumuddin. Kita akan bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab ini, disebutkan. Qala muallifihi Abdurrahman Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala alaih. Berkata pengarang kitab ini yaitu Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, sumiyat kitabi hada, aku namakan kitabku ini Mukhtasar min Hajjal Qasidin wa Mufidus Shodiqin. Ini nama kitabnya. Ini masih yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala sebagai koreksian kepada kitab Ihya Ulumuddin. Wa as'alullaha subhanahu wa ta'ala ayang fa'ana, dan aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, agar kitab ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Wa man qara'ahu aw sami'ahu, bagi orang yang membacanya atau orang yang mendengarkannya, aw nadhara fihi, atau orang-orang yang mau melihat dan meneliti padanya, wa yaj'alahu khalisan liwajhihi, dan semoga berharap kepada Allah agar menjadikan kitab ini keikhlasan bagi wajah Allah subhanahu wa ta'ala, atau hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakhtima lana bi khairin, dan menutup kita dalam kehidupan kita dengan kebaikan. Wa yuwaffiqna lima yardhihi min qawli wal amal wa niyyah, dan semoga Allah subhanahu wa memberikan taufik kepada kita dengan apa yang diridhoinya dari ucapan kita, dari amalan dan niat. Wa yusamihuna min taqsirina wa tafritina, dan semoga Allah subhanahu wa taala juga mengampuni dari kekurangan kita dan kelalaian kita. Wala yakilna ila anfusana tarfata'in, dan tidak menyandarkan semua urusan pada diri kita sendiri walau sekejap saja. Wala ila ahadin min khalqih, tidak juga menyandarkan kepada salah seorang hambanya dari salah seorang penciptaannya. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil, maka sungguhnya Allah Maha cukup buat kita dan Dia sebaik-baik pelindung. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam mukadimah ringkasnya yang ditulis Imam Qudama rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Qudama menulis lagi ucapan muallif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah ba'da firaghihi min khutbatil hajah. Berkata pengarang kitab ini yaitu Abdurrahman Ibnu Jauzi rahimahullah taala, setelah beliau selesai membacakan khutbah hajah dalam kitab ini. Amma ba'du, adapun setelahnya, kata beliau. Fa inni ra'aituka ayyuhal muridu sadiki al-hajimi al-azimi qad watanta nafsaka ala takhalli an fuduli dunya shagila wa ajamta ala inqita'il al-akhirah. Ya. Maka sungguhnya aku telah melihat engkau, wahai para orang-orang yang menghendaki kebaikan, orang-orang yang jujur dalam agama, orang-orang yang taat pada agama dan khusyuk, orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat, ya. Waqad watanta nafsaka ala takhalli an fuduli dunya syagila, dan sungguh engkau telah melatih dirimu untuk meninggalkan keutamaan atau kerancuan-kerancuan dunia syagila yang menyibukkan. Sebagian orang telah berusaha melatih dirinya untuk tidak mengambil keutamaan-keutamaan dunia, karena keutamaan kemuliaan dunia banyak melalaikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa azamta ala inqita'i ila al-akhirah, dan sungguh engkau telah berkehendak, berkeinginan untuk fokusnya di dalam masalah akhirat. Ilman alaman minka an mukhalatut alam mukhalatul khalqi tujibu tahlid, karena engkau tahu ya berbaurnya engkau dengan hamba, dengan makhluk ini ya banyak sekali engkau dapatkan kerancuan ya. Jadi engkau tahu bahwasanya apa, berinteraksi dengan banyak hamba, dengan banyak manusia ini banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, banyak amar, banyak tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga ini merancukan hatimu ya. Wa ihmalil muhasabati li nafsi aslu tafriti, dan meremehkan untuk mengoreksi diri ya, yang itu merupakan apa ya, pokok asal kelalaian. Jadi ketika seorang itu berinteraksi banyak dengan hamba, dengan manusia, maka terkadang bisa melalaikan daripada mengintrospeksi kesalahan diri sendiri. Muhasabah nafsi, padahal muhasabah nafsi atau apa meremehkan, mengintrospeksi diri itu adalah merupakan pokok asal kelalaian. Ya. Ketika seorang sudah tidak peduli lagi dengan dirinya, ya berbaur dengan banyak orang, maka saat itu kita lupa dosa-dosa kita. Dan seorang sudah berusaha untuk meninggalkan itu. Wa annal umra in lam yustadrika adrakal fawat. Bahwasanya umur itu apabila tidak dipaksakan ya, untuk berbuat kebaikan, maka akan berlalu tanpa arti. Maka akan berlalu apa? Sia-sia, percuma saja. Wa anna marahil al-anfus tusra'u birraqibi ila manzilil mauti. Dan bahwasanya ya, marahil anfus, hembusan nafas ini, tusra'u birraqibi, yaitu mempercepat apa? Pemiliknya ila manzilil maut, kepada rumah kematian. Ya, jadi kalau seandainya umur kita ini tidak diburunakan dengan sebaik-baiknya, tidak dipaksakan untuk amal-amal kebaikan, maka sungguh umur kita akan berlalu sia-sia tanpa arti, tanpa makna, tanpa manfaat. Dan bahwasanya hembusan nafas kita ini akan mempercepat kita kepada rumah-rumah kematian. Kita berada di rumah, tapi kita sudah dianggap mati. Karena hakikat kehidupan itu adalah hayatul qalbi. Hakikat kehidupan adalah kehidupan hati. Dan hatimu telah mati dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nadarta ay anisun min al-qutubi tastashibuhu fi khulwatika. Ya. Maka fa nadartu, maka aku melihat. Ya. Ada sebuah buku ya, yang bisa menemanimu di dalam kesendirianmu. Watastantiquhu fi hali samtika, dan sebuah buku yang bisa diajak bicara ya, ketika engkau dalam keadaan diam. Ketika kita dalam keadaan diam, tak ada seorang pun yang menyapa kita, maka ada sebuah buku yang bisa diajak bicara bersamamu ya. Fa idza anta tu'saru kitabu ihya ulumiddin, kalau seandainya engkau terpengaruh dengan kitab ihya ulumiddin, wa taz'umu infiradihi fi jinsihi, dan engkau menyangka bahwasanya tiada bandingan ya kitab ihya ulumiddin dalam lahannya, dalam bidang keilmuannya, wa nafasatuhu fi nafsihi, dan kitab yang sangat berharga di bidangnya ya, kata Syekh, fa'lam anna fi kitabi ihya ulumiddin afatul la ya'lamu ila ulama, maka ketahuilah dalam kitab ihya ulumiddin banyak kerancuan-kerancuan pendapat yang tidak didapat diketahui kecuali para ulama. Ini mukadimah Syekh menyebutkan kalau engkau sudah mengetahui ya bahwa dirimu ingin baik, ingin memisahkan antara dunia dengan dirimu, ingin menjadi orang yang zuhud, ingin menjadi orang yang wara', dan agar usia kita tidak berlalu sia-sia, ya. Dan tentu kita butuh bimbingan sebuah kitab yang bisa menunjukkan kita ke ajaran yang benar dari apa yang kita inginkan dari pemisahan dunia dengan akhirat, ya. Dan ternyata kebanyakan manusia yang demikian ingin baik itu terpengaruh dengan kitab Ihya Ulumuddin. Maka kata Syekh, kalau seandainya engkau mengetahui dan terpengaruh dengan kitab Ulumuddin, yang engkau sangka kitab itu adalah kitab yang tidak ada bandingannya dalam lahannya, dalam lahan keilmuannya, yang engkau menyangka bahwasanya Ihya Ulumuddin adalah kitab yang terhebat dari kitab-kitab yang ada sebagai rujukan sebagian besar kaum muslimin, maka ketahuilah dalam kitab Ihya Ulumuddin afatun, banyak kerusakan-kerusakan, la ya'lamu illa ulama, tidak diketahui kecuali para ulama. Dan Imam Abdurrahman bin Jauzi rahimahullah, alim rabbani min ahlul hadis. Wa aqalluha al hadis al batila mawdu'a wal mawquba wa qad ja'alaha marfu'a. Dan sedikitnya hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ulumuddin adalah hadis-hadis yang batil. Hadis maudu'ah, hadis palsu. Hadis mauqufah, hadis yang tidak sampai kepada, terangkat tidak sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dijadikan terangkat oleh penulisnya, yaitu Ghazali rahimahullahu taala. Wa inna ma naqalu kama iktiraha la ala iktiraha. Sesungguhnya beliau menukil dari apa yang dari hasil baca yang dia baca, hasil temuan yang dia temukan. La ana iftaraha, bukan karena dialah yang menghendaki itu. Jadi menurut Al-Imam Az-Zawji rahimahullah, kenapa Ghazali demikian? Karena Ghazali tidak menguasai ilmu hadis. Sehingga dia menulis dalam kitab Ulumuddin apa yang dia temukan dari kitab-kitab sebelumnya yang dia baca, dan dia tidak bisa mensahihkan, dan dia bisa mentarjih, dan dia tidak selainnya dalam ilmu hadis. Sehingga dia menulis begitu saja apa yang dia temukan. Kemudian kata Ibnu Jauzi, wala yambagi ta'abbudu bi hadisi mawdu' wal iktirar bil lafdil masnu'. Maka tidak perlu bagi kita untuk beribadah dengan hadis-hadis palsu, dan jangan tertipu dengan lafaz-lafaz yang direkayasa. Jangan tertipu dengan lafaz-lafaz yang indah tapi hakikatnya adalah kekosongan dari nilai-nilai ibadah, dari nilai-nilai syar'i, ya. Maka indah sekali kata Al-Imam Muzawji rahimahullah, wala yambagi ta'abbudu bi hadisi mawdu'i wala iktirari bil lafdil masnu'i. Maka tidak patut bagi kita untuk beribadah dengan hadis-hadis mawdu' yang palsu, dan janganlah tertipu dengan lafaz-lafaz yang dibuat-buat, direkayasa. Kemudian Al-Imam Muzawji rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kaifa urdiya laka an tusalli salawat al-ayami wa layaliha wa laysa fiha kalimatan qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku bisa ridho, ya, bagaimana aku bisa ridho kepada engkau wahai saudaraku, ya, engkau salat lima waktu, madal ayam, sepanjang hari, siang dan malamnya, wa laysa fiha kalimatan qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada suatu kalimat pun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku ridho ketika engkau salat berusaha menjadi baik dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin siang dan malamnya, tapi tidak ada satu ucapan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang engkau jadikan acuan pada kitab tersebut. Ini maksudnya. Wa kaifa uthira an yatruku sam'uka min kalamin mutasawwifa al-jama'u. Bagaimana mungkin aku bisa menerima, ya, ayat rukusamuka, apa yang kau tangkap daripada pendengaranmu, dari ucapan-ucapan mutasawufah, orang-orang tasawuf, sufi, yang telah dikumpulkannya oleh pengarangnya. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'athar bisufiyah, sangat kuat pengaruh sufiyah keadaannya. Sehingga beliau dalam kitab tersebut mengumpulkan pendapat-pendapat mutasawuf, orang-orang sufiyah. Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, bagaimana aku ridha ketika pendengaran itu menangkap perkataan-perkataan orang-orang sufi yang dikumpulkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Ya. Wa nadaba ila al-amali bihi ma la hasilun lahu. Dan menganjurkan untuk beramal yang tidak ada pokok pangkal pendalilannya. Min kalami fil fana'i wal baqa. Baik dalam ucapan yang fana di dunia wal baqa di akhirat. Wal amru bisyadil ju' dan perintah untuk berpayah-payah dalam kelaparan. Karena sebagian orang sufi ini, akidah terbesar mereka adalah al-ibadatu. Ibadah menurut mereka adalah ta'dibun nafsi, yaitu menyiksa diri, memberatkan diri. Kalau seorang sudah beribadah dengan cara ta'dibun nafsi, yaitu menyiksa dirinya sendiri, maka itu ibadah yang tinggi menurut orang mutasawufah, orang-orang sufiah. Maka dapatkan banyak orang sufi itu yang berpuasa tanpa henti. Ya kan? Bertapa tanpa henti. Ujlah tanpa henti seterusnya. Dan memberatkan dirinya. Maka bagus sekali dalam kitab. Sama seperti kitab Tajgiatun Nufus. Nama kitabnya Bahru Raqa'iq. Yang disusun oleh Dr. Ahmad Farid. Di sana disinggung bagus sekali. Disebutkan oleh Syekh bahwa al-ibadatu laysa bitadibin nafs. Bahwa ibadah itu adalah bukan dengan menyiksa diri dan memberatkan diri. Walakin yuwafiqu syar'i. Akan tapi ibadah itu hendak menyepakati syariat. Ya. Dan beliau membawakan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya seorang bernazar. Ya. Ingin berjalan dengan ontanya, tapi dia tidak menaiki ontanya, berjalan kaki sekian kilo, sekian mil. Kemudian dikatakan para Nabi SAW, bolehkah tidak? Maka Nabi mengatakan apa? Tinggalkan nadarmu itu dan lanjutkan puasanya. Jadi orang itu bernadar, ingin berjalan kaki bersama ontanya, ya, puluhan kilo sambil puasa. Maka Nabi SAW memerintahkan apa? Agar meninggalkan berjalan kakinya dan dilanjutkan puasanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ibadah bukanlah apa? Penyiksaan diri. Ya. Tapi puasanya diterima karena puasa ada dalam syariat. Tapi menyiksa diri dengan berjalan kaki, ini bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah yang menjadi kerisauan Al-Imam Buzawji rahimahullah taala terhadap sebagian kaum muslimin yang ingin kebaikan, ingin mensucikan jiwanya, tapi mendapat panduan yang keliru dari kitab Ihya Ulumiddin. Ya. Dan ini kitab fenomenal, ya, kitab Ihya Ulumiddin ini. Hampir mayoritas kaum muslimin berpegang teguh dengannya. Maka perlu kiranya kita meneruskan pemahaman yang keliru tersebut dalam kitab Ihya Ulumiddin Al-Ghazali rahimahullah dan berpaling pada kitab itu. Pada kitab penggantinya yaitu kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin wa Mufidus Shadiqin atau kitab yang sudah kita pegang pada hari ini Mukhtasar Min Al-Qasidin Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan wal huruj ila siyahati min ghairi hajatin dan memerintahkan untuk keluar siyaha safar sepanjang waktu fi ghairi hajatin tanpa adanya keperluan. Orang-orang sufi, sebagian besar orang sufi akidahnya di antaranya adalah apa? Berjalan dari negeri satu ke negeri yang lainnya tanpa ada kebutuhan apapun. Karena mereka anggap berjalan seperti orang musafir itu adalah ibadah. Ya, maka kita dapatkan orang-orang yang padanya ada akidah sufia, ada ajaran dan akhlak sufia, maka dia senantiasa keliling dunia memberatkan diri, ya, nggak punya ongkos, mereka berjalan terus menerus tanpa tujuan arah kemana tidak tahu, ya. Maka bagaimana kata Al-Imam Buzawj, bagaimana aku ridho melihat engkau berjalan dari tempat ke tempat yang lain, negeri ke negeri yang lain tanpa ada keperluan, sementara kewajibanmu untuk istrimu, anakmu, keluargamu engkau lalaikan. Wadduhulu fil falatin boiri zadin. Dan kau masuk pada padang pasir tanpa adanya perbekalan sedikit pun. Orang tasawuf ini benar-benar menyiksa diri. Dan mereka tidak tahu hakikat perjalanan. Mereka berjalan ke padang pasir yang gersang itu tanpa adanya perbekalan. Yang bisa membinasakan diri mereka. Dan kalau mereka mati dalam keadaan itu bukan dalam ketakwaan. Tapi mereka dalam bunuh diri. Bagaimana mungkin engkau ingin kebaikan. Engkau ingin tulus hatimu beribadah kepada Allah. Tapi dengan cara-cara yang keliru. Maka ini menjadi kerisauan Al-Imam Ibu Zawzi rahimahullahu ta'ala. Padahal pepatah Arab mengatakan apa? Man arafa bu'da safari bal yasta'adda. Bila seorang itu tahu jauhnya perjalanannya akan dia tempuh, hendaklah dia memiliki persiapan yang cukup. Ya. Ila ghairi dhalika mimma qad kashaftu an awarihi fi kitabi al-musamma bitalbis iblis. Dan dari yang lain-lainnya yang telah aku bongkar tentang aib-aib mereka, aib-aib orang tasawuf, keliru-keliru orang tasawuf dalam kitabku yang aku sebut Talbisul Iblis. Jadi kalau ingin tahu pantan Al-Imam Ibu Zawzi di dalam semua sekte-sekte yang ada termasuk Sufiyah, maka antum bisa ya baca kitab Talbisul Iblis, kitab yang terkenal punya Al-Imam Abdul Rahman Ibu Zawzi rahimahullahu taala. Kemudian disebut oleh Syekh, wa sa'aktubu laka kitaban yahlu an mafasidihi wa la yuhallu fawaidihi. Maka aku tulis kepada engkau sebuah kitab, ya, yahlu an mafasidihi, yang akan mengosongkan dari kerusakan-kerusakannya. Jadi aku akan tulis sebuah kitab yang bagus, yang menjadi bisa rujukanmu untuk mensucikan jiwamu, yang terlepas dari kerusakan-kerusakan akidah, manhajiyah, dan yang lain-lainnya. Tidak seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin maksudnya. Wala yukhallu fawaidihi. Dan tidak sama sekali menghilangkan faedah-faedahnya. A'tamidu fihi min nukulil asahi wal ashar. Maka aku menyandarkan tuliskanku pada kitab ini. Aku nukil dari sesahih-sahihnya pendapat dan seterkenal-terkenalnya pendapat. Wa minal makna al-asbatul wal-ajud. Ya, baik dari pemaknaannya bagus dan dari penukilan yang akurat. Wa ahdabu ma yasluhu hadbuhu. Dan aku menghilangkan apa yang perlu dihilangkan dalam kitab Ulumuddin. Wa azidu ma yasluhu ayyuzada. Dan aku menambahkan perkara-perkara yang perlu ditambahkan. Suma qal. Kemudian Ibu Jauzi berkata, wa id qad sahha azmuka alal uzlati al istifa'i haqqal haqqi minan nafsi wal ahdi ala yaddiha falyakun wakiluka alaiha al-ilmu. Ya. Abila telah benar niatmu, ya, atas pengasingan dirimu, ya, agar engkau mendapatkan kebenaran dari apa yang kau inginkan, kebenaran dari jiwamu, maka, ya, genggam eratlah, bimbinglah, ya, apa keinginanmu itu, ya, dengan baik. Fal yakun wakiluka alaiha al-ilm. Maka jadikanlah wakilmu untuk menuju niatmu yang mulia itu adalah ilmu. Jadi kata engkau telah kuat keinginanmu untuk tidak menyibukkan diri kepada dunia, ingin safar dalam kehidupan akhirat dengan zuhud, wara dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan dan pegangan yang kuat yang mewakili semua itu kecuali ilmu. Bukan dengan cerita-cerita dongeng tasawuf, bukan dengan anekdot-anekdot tasawuf, dan bukan berpangkal berpegang pada hadis-hadis dhaif dan palsu. Itu maksudnya. Ya. Karena banyak orang yang sudah mengingat kehidupan akhirat, safar ila alamul akhirah, akan tapi ya pengamalannya, patokan hujahnya bukan pada Quran dan Sunnah sahihah. Ya. Maka beliau mengatakan demikian. Ya. Wa kun bahisan an daqa'iki hawaka hawaha la'ala taslam. Ya. Dan jadikanlah pembahasanmu dari titik-titik ya hawaha yang samar la'ala katuslim. Semoga engkau menjadi orang yang selamat. Jadi kita masih membahas. Jadi sedikit apapun, sekecil apapun, setitik apapun, gitu kan? Dari kesamaran-kesamaran hawa nafsu kita sampai kita menjadi orang yang selamat. Artinya masih paksa hawa nafsu kita kepada sesuatu itu agar meniti ilmu. Hawa nafsu itu tidak cenderungan kepada maksiat saja ya. Hawa nafsu itulah menyimpangkan diri dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahlu bid'ah, pelaku bid'ah itu juga ittiban alal hawa. Seorang yang mengikuti hawa nafsu karena nafsu itu la amaratu bisu, memerintahkan kepada yang buruk. Yang buruk itu tidak samanya maksiat. Yang buruk itu bahkan adalah tidak sejalan dengan syariat. Paham di sini? Jadi orang-orang yang beribadah tanpa dasar ilmu Quran dan Sunnah dengan tata cara yang berbeda yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya, maka mereka ittiban alal hawa. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan kemungkaran-kemungkaran yang dilarang, mereka juga pengikut hawa nafsu. Ya. Maka hanya ilmulah yang menerangi dirimu dan bisa memupus semua kesamaran hawa nafsumu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tubi. Tidak dianggap beriman atau tidak sempurna iman kalian sampai hawa nafsu kalian dipaksa untuk mengikuti apa yang Allah datangkan kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian saya mengatakan wahdar sabila ahadar rajulain. Hati-hatilah dari jalan salah satu dari dua orang. Jadi kita mesti berhati-hati dari jalannya dua orang yang harus kita hindari. Yang pertama, alimil urfil jidal fil fikhi. Seorang yang alim, arafal jidal. Orang yang pintar dalam berdebat fil fikhi, dalam masalah fikhiyah. Dia orang yang alim, punya kemampuan ilmu, pintar berdiskusi dalam segala hal. Maksud dalam fikhiyah. Karena orang yang fikih itu berarti orang yang faqih. Fikih itu memang orang yang memiliki keluasan cara berpandangan. Ya. Jadi ahlu fikih adalah orang yang punya keluasan cara berpandangan beragama. Ya. Waqtana'a biri'asatihi. Tapi dia merasa puas. Dengan apa? Ya, dengan apa yang ada padanya. Au nala qada'i fasa'a fi hifdzil manzilatihi. Atau dia seorang qadi, seorang hakim yang berupaya untuk mempertahankan kedudukannya. Au zuhrufil wa'di fadayyaqa a'yunus sabaqatihi. Atau seorang yang memperindah al-wa'di, nasihat-nasihat, fadayyaqa a'yunus sabaqa, tapi akan menyempitkan apa? Pandangan-pandangan jaringannya. Artinya mungkin bahwa ada seorang yang orang pertama yang harus kita hindari adalah jalannya orang-orang yang alim, tapi dia alim, memiliki ilmu, pandai berdiskusi, tapi merasa puas dengan apa yang dia dapatkan dan senantiasa membela pendapatnya semata, ya, kemudian banyak menghiasi ucapan-ucapan nasihat tetapi menyempitkan jalannya orang-orang, ya. Hanya indah dalam tulisan, tapi menyempitkan hakikat jalan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang. Maka ini harus dihindari orang yang punya ilmu demikian, kata Al-Imam Abdurrahman Ibnu Jauzi rahimahullah. Maka seorang menulis dengan kalimat yang indah, kalau seandainya kebenaran itu adalah hanya keindahan untaian kata-kata, pastilah kebenaran itu hanya milik para pujangga. Kalau seandainya kebenaran itulah hanya sebatas keindahan untaian kata-kata, pastilah kebenaran hanyalah milik para pujangga. Ya. Tapi apa kebenaran mesti muwafaqul kitab was sunnah. Ya. Di jalan yang pertama, jalan yang kedua, atau jalan yang kedua, jalannya orang kedua yang harus kita hindari, kata Abdurrahman bin Jauzi. Au zahidin yataqallabu bi ra'yihi al-fasid fi jahalatihi. Atau jalannya orang-orang yang ahli zuhud, ya, yang dia apa, berkutat dengan pendapat-pendapat yang rusak dan kebodohannya. Biasanya ada orang yang ahli zuhud, seakan-akan meninggalkan dunia, enggak perlu dunia, hidup dengan penuh kesederhanaan, dianggap mulia oleh hamba, dia katakan dia adalah ahli surga karena ahli akhirat dan seterusnya, tapi peribadatannya dibangun di atas kebodohan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Wa yataqarrabu bi taqbili yadahu i'tiqanan bi barakatihi. Banyak orang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencium tangannya yang dia anggap itu adalah keberkahan darinya. Ini orang yang zuhud, orang yang mungkin dianggap suci oleh sebagian kaum muslimin. Jadi seorang syekh, seorang tokoh tertentu, ini punya keyakinan kalau tangannya dicium oleh orang maka orang itu dapat berkah. Ya, ini adalah kebodohan dan pemikiran yang rusak, kata Abdurrahman bin Jauzi. Wa ya'mal bi hawahu duna syar'illahi ta'ala wa sunanihi. Beramal dengan hawa nafsunya tanpa syariat Allah dan tanpa sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka dua jalan ini ya harus ditinggalkan oleh kita. Jadi kalau engkau telah mengosongkan jiwamu untuk Allah, menyiapkan segala jiwamu untuk akhirat, jangan sekali-kali mengambil satu atau dari dua jalan ini. Mengambil berhati-hati dari jalan ini. Jalannya orang-orang yang alim hanya sebatas kata-kata. Ya. Yang kedua, jalannya orang-orang ahlu ibadah yang di atas kebodohan. Maka ini yang dinasihatkan kepada kita semua ikhwatal iman oleh Syekh atau Al-Imam Abdurrahman Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan fahadani adilani an min hadis shawab, maka kedua jalan orang tadi adalah menyimpangkan dari metode kebenaran, dari jalannya orang-orang yang di atas kebenaran, yaitu salafun salih. Wa muktaniani bi kusuril a'mali an khalisil dubab, dan mereka telah merasa puas dengan amalan-amalan yang kulit, yang bukan inti. Jadi mereka itu kadang puas seakan-akan mereka sudah berada pada puncak peribadatan, padahal itu hanya kulit semata, bukan pada inti peribadatan. Hadi'ani lil-tadi'ina bilami is-sarab. Ini akan menjadi patamorgana bagi para pelajar pemula. Wa tariquhuma bima'zili an sunani salafis salih alladhi huwa jadatul istiqamati wa tarkus salamah. Dan jalan keduanya, orang yang alim sebatas kata-kata, orang yang zuhud ahlu ibadah dengan kebodohan, adalah jalan yang memisahkan dari jalan yang telah disunnahkan salaf kita yang saleh, yang itu jalan keselamatan dan jalan keistiqamahan. Jadi jalan yang menyimpangkan dari jalannya salaf saleh, sahabat dan generasi berikutnya, yang itu adalah jalan keistiqomahan seorang yang menitinya, jalan keselamatan baginya, adalah jalannya orang alim sebatas retorika dan orang ibadahnya orang-orang jahil yang merusak. Wa saudriju laka fi hadzal kitab insyaallah min ahbarihim ma yadulu ala atharihim. Insyaallah perlahan-lahan dalam kitab ini, kata Syekh, akan aku kisahkan apa yang menunjukkan atas perjalanan hidup mereka. Wa kitabuna hadza yahtaju ila al-muntaha. Dan kitab kita ini membutuhkan jalan yang perlu dititi oleh para pemula dalam menut ilmu. Kama yaftar kama yaftarik yaftakiru ilal mubtadi, sebagaimana diperlukan jalan ini bagi para pemula ilmu. Jadinya bagi orang yang, sebagai kita orang yang pemula dalam menuntut ilmu, sebagai peniti ingin jadi akhlak yang mulia, maka perlu membaca kitab ini sebagai ganti dari kitab Ihya Ulumuddin. Li'anna fihi asrar ibadat, karena di sini ada kerahasiaan-rahasiaan ibadat. Wa tahdhiru min afatil muamalat, dan peringatan daripada kerusakan-kerusakan bermuamalah. Wa qad ja'altahu al-musannifu arba'ata arba, dan musannif telah menjadikannya empat pembahasan. Yang pertama rubul ibadat, yang pertama seperempat kitab ini membahas tentang peribadatan. Wasani rubul adat, dan yang kedua seperempat kitab ini membahas tentang kebiasaan-kebiasaan. Wasalith rubul muhlikat, dan yang seperempat yang ketiga ini membahas tentang perkara-perkara yang membinasakan. Warubu al munjiat, dan seperempat yang keempat ini membahas tentang keselamatan-keselamatan. Wa kullu wahidin min hadhil aqsam arba'ata yashtamilu 'ala al-kutub wal-abwab wal-fusul, dan setiap dari satu dari seperempat pembahasan itu mencakup adanya kitab, bab, dan fasal. Artinya kalau kitab ini global, dirinci dalam bab-bab tertentu, kemudian dirinci dalam pasal-pasal. Sama kalau dalam kitab fikih, misalnya kitab ut-taharah, ada berapa bab? Banyak. Bab pertama bab air, bab kedua bab bejana, bab ketiga qada'ul haja, dan seterusnya. Kan babnya banyak dalam satu bingkai kitab ut-taharah misalnya. Nah, dalam misalnya kitab ut-taharah, bab tentang air, ya kan? Dalam air ada pusul-pusul, ini pusul atau masalah satu, masalah dua. Begitulah. Artinya dalam satu bab peribadatan misalnya, ini akan membahas tentang peribadatan ini dan seterusnya, dirinci oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu dari muqaddimah kitab ini bahwa asal adanya kitab ini adalah terinspirasi oleh pengarangnya yaitu Abdurrahman bin Jauzi setelah beliau menelaah kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Ghazali yang banyak dibaca dan menjadi rujukan sebagian besar kaum muslimin, sehingga perlu untuk membuat kitab baru yang menetapkan apa yang benar dalam kitab Ulumuddin dan membuang perkara yang tidak benar dalam kitab Ulumuddin, dan mengurangi apa yang tidak perlu, menambah apa yang perlu. Maka jadilah kitab mukhtasar minhajul qasidin wa mufidus sadiqin oleh Abdurrahman bin Jauzi rahimahullah ta'ala. Kemudian dipandang perlu lagi oleh Alim Udama dari kitab yang bagus yang dikurang Abdurrahman bin Jauzi, ya, agar mengena dan terfokus, ya, bagi para pembaca, karena kitab yang ditulis oleh Abdurrahman Ibu Jauzi ini, ya, masih membahas tentang masalah-masalah fikihah. Jadi yang ditiadakan oleh Alim Qudama hanya masalah-masalah apa? Fikihahnya saja, sehingga punya kitab baru namanya Muhtasar Minhajul Qasidin, untuk membedakan dari pengarang aslinya Muhtasar Minhajul Qasidin wa Mufidus Sadiqin. Ya, inilah kitab kita pada hari ini. Ya, yang kita bahas mukadimahnya, dan insyaallah taala kita mencoba untuk perlahan-lahan lembar per lembar kita akan bacakan dari kitab beliau yang syarat dengan manfaat bagi kita, terutama kita para talabul ilmi. Perlu kiranya kita membahas tentang buku-buku akhlak dan adab yang syarat dengan dalil Quran dan sunnah, ya, sehingga kita benar-benar terbimbing dengan baik, bukan semata-mata benar akidahnya, lurus manhajnya, tapi juga harus baik budi pekertinya. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini mungkin kita masih bahas mukadimah kitab ini, ya, kita perkenalan pada kitab yang akan kita bahas, ya. Silakan bagi yang mau kitabnya atau yang ada sudah terjemahnya juga sudah ada, ya. Jadi untuk memudahkan pelajaran kita, tidak mengapa. Tapi kalau antum mau beli kitab aslinya jauh lebih bagus, sehingga kita bisa belajar juga kalimat-kalimat di dalamnya, ya. Allahu taala alam bisawabi. Ada pertanyaan? Masih muqaddimah ya. Naam, faddal. Nah, ini banyak ditanyakan kepada kita juga di SMBS tentang setiap bulan. Dan biasa di negeri kita ini setiap bulan ada SMS berantai itu keutamaan-keutamaan. Olam, saya karena kita pertama saya bukan ahli hadis, jadi saya tidak tahu tentang hadis-hadis itu. Apakah sahih atau tidak ya. Tapi kalau seandainya sahih, pasti sudah dibuat oleh para ulama kitab dalam masalah fikih. Atau sudah dimuat dalam masalah akhlak-akhlak di bulan-bulan ya. Karena kan para ulama tidak mungkin tidak membiarkan hadis sahih kemudian berlalu begitu saja. Padahal setiap bulan itu ada keutamaan-keutamaan. Dan pasti akan ada dalam kitab fikih. Kitab fikih itu kan kitab yang sangat lengkap. Dari masalah toharah sampai negara dia bahas. Ada semua. Sampai jinayat, jinayat kriminalitas ada semua. Membahas setiap keutamaan-keutamaan yang ada. Tapi tidak pernah dimuat dalam kitab fikih-fikih para ulama. Hadis-hadis itu menunjukkan bahwasanya apa? Ya, apa namanya? Tidak benarnya SMS yang berantai itu. Dan di negeri kita memang para masyarakatnya mencintai amalan-amalan yang punya keutamaan. Kalau enggak punya keutamaan, ya tidak tinggalkan. Kalau ada keutamaannya, terutama keutamaan itu bagi pribadinya, maka dia akan semangat antusias untuk mengamalkan dan tidak peduli apakah hadisnya palsu atau tidak. Maka Allah alam, ya karena saya bukan ahli hadis, pertama kalau kita tidak tahu tentang hadis kesahihannya, maka hukum asalnya tidak ada ibadah. Sampai jelas apa namanya peribadahan tersebut. Tapi kita bisa melihat, ulama tidak menyebutkan itu dalam kitab-kitab fikih dan yang lainnya, ya sangat dimungkinkan hadisnya adalah tidak benar. Ya, Allahu ta'ala alam bisawabi. Cukup ya, kita tutup kapartum majlis. Subhanakum wa hamdik. Asyadu ala ilahi ila anta. Astagfirullah wa bilaik. Wa iru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.